Last Top Music. Batu Rap Family, The Brigade, Beretan Pria Ranteng. Termasuk saya juga dan teman-teman gue. Udah ditelepon sama si my friend, diajakin putar-putar cari pucuk, siapa tahu mujur. Body mulus seksi habis gampang distir. Dia gue rader pakai snack, dia suka cewek jelek, modal bling-bling dengan tato, gua cewek mata loyo. Deprigen deretan pria ganteng, hanya modal jual tampang bisa dapat yang gratisan. Deprigen deretan pria ganteng, lirik kanan lirik kiri, cari ladies body seksi. Modal ganteng bisa banting ladies jadi sinting, walau rambut kering-kering. Siap abang bonceng putar-putar dengan king, body nungging kota kancing, adik puting kinas leading, tapi ada masih matahari siang bolong badan jadi langsing, macam ikan kering. Ladies jadi bengong lihat pria ganteng, eh malah dia minta cium itu moncong. Deprigen deretan pria ganteng, hanya modal jual tampang bisa dapat yang gratisan. Deprigen deretan pria ganteng, lirik kanan lirik kiri, cari ladies body seksi. Salah mata buat saya jadi gila, para pria buat saya terpikat, sama juma rapat melangkah tambah dekat, minta nope coba boleh awas itu obat bius. Ini Deprigen pria paling paten asli anak Flores, senyumnya manis, seleranya tinggi, cari yang seksi, yang cepat disaji, tempat tidur menari. Deprigen deretan.